Pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih dalam bab yang ke-39, bab manjahada syai'an minal asma'i was sifat, bab yang menjelaskan tentang seorang yang atau orang yang meninggal menolak sebagian dari nama Allah dan sifat Allah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid tentang jalannya salaf umat ini dan para imam-imamnya. Berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasannya mereka pendahulu umat ini yang salih dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, dan dari kalangan para imam-imannya, mereka menetapkan bagi Allah berupa nama dan sifat yang Allah telah menetapkannya untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri Allah berkaitan dengan nama dan sifat. Dan para salaf pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat, mereka menetapkan nama dan sifat Allah bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Karena nama dan sifat Allah berbeda dengan nama dan sifatnya makhluk. Begitu juga salaful ummah mensucikan nama Allah dan sifat Allah dari sifat makhluk bukan berarti menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disucikan adalah menyamakannya, bukan mensucikan dari nama dan sifat. Karena Allah sendiri telah menetapkan nama dan sifat untuk dirinya. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun. Zat Allah tidak seperti zat makhluknya. Begitu juga nama Allah dan sifat Allah tidak seperti nama dan sifat makhluknya. Maka berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah itu Firaun bagian dari berbicara tentang zat Allah. Apabila zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya, begitu pula nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena nama dan sifat apabila disandarkan kepada sesuatu memiliki kekhususan masing-masing. Maka dalam kaidah al-idhofah taqtadi at-takhsis, menyandarkan sesuatu konsekuensinya adalah mengkhususkan. Saya contohkan Muhammad bin Utsman tidak sama dengan Muhammad bin Umar. Betul enggak? Betul enggak? Sama-sama Muhammad. Tapi karena binnya berbeda, maka berbeda zatnya. Iya enggak? Utsman bin Affan tidak sama dengan Utsman bin Umar. Betul enggak? Karena berbeda zatnya, walaupun sama-sama namanya Utsman. Muhammad Padang tidak sama dengan Muhammad Makassar. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Walaupun sama-sama Muhammad, zatnya berbeda. Muhammad Padang di sana, Muhammad Makassar di sana. Umpamanya. Itu namanya. Begitu juga sifatnya. Sifatnya Muhammad Padang tidak sama dengan Muhammad Sulawesi. Ya enggak? Atau Muhammad Padang sama Muhammad Batam, sama-sama Sumatera umpamanya. Berbeda sifatnya. Betul enggak? Betul enggak Muhammad? Ini antara manusia. Apalagi sekarang. Apalagi antara khalik dengan makhluk. Tentunya pasti berbeda. Maka ketika kita menetapkan nama bagi Allah sebagaimana Allah sendiri menetapkan untuk dirinya, begitu pula kita menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, bukan berarti menyamakan dengan makhluk. 6. Kalau ini sudah pahami, kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Ayo kita perhatikan kitabnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa innahum amanu bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatanaqadu, maka mereka yaitu salful ummah wa immatuhum wa immatuha dan para imam-imamnya, mereka mengimani kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini mereka mengimani semua ayat. Baik yang muhkam maupun yang mutasabih. Baik masalah hukum maupun masalah akidah diimani semua. Enggak dipertentangkan satu dengan yang lain. Baik masalah tauhid uluhiyah, rububiyah maupun tauhid asma wa sifat, semuanya diimani. Karena itu kalamullah. Begitu juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diimani semua. Baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, hukum berkaitan dengan perbuatan hamba maupun yang berkaitan dengan sifat Allah, semuanya diimani. Dan tidak dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Wa ulaikal mu'attilah, sekarang sebaliknya. Kafaru bima fil kitabi was sunnah min dzalik wa tanaqadu. Adapun mereka mu'attilah yang menolak nama Allah atau menolak sifat Allah atau menolak sebagian sifat Allah, mereka mengingkari apa yang ada dalam kitab yaitu Quran dan sunnah berkaitan dengan masalah nama atau sifat Allah. Watana kodu, mereka saling mempertentangkan antara ayat dengan ayat yang lain, antara sunnah dengan ayat. Ini keadaan mereka. Bisa mengingkari lafadznya, bisa mengingkari maknanya walaupun mengimani lafadznya. Ini mu'attilah. Lafadznya diimani tapi diingkari maknanya. Seperti istawa. Ayo kenalan istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mereka mengimani ayat itu lafadznya tapi mengingkari maknanya. Mereka tidak mau mengakui Allah istawa di atas ars. Nah ini. Seperti tentang nuzulnya Allah ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Mereka mengingkari maknanya. Ini mu'attilah. Walaupun mungkin mengakui hadisnya, tapi mengingkari maknanya. Atau bahkan mengingkari hadisnya. Dengan berbagai macam alasan. Oh ini hadis ini tidak mutawatir. Oh hadis ini hadis ahad. Oh hadis ini berbagai macam. Intinya adalah ingin menolak hadis. Ini keadaan mereka mu'atilah kalau masalah hadis. Kalau Al-Quran enggak berani. Oh ini ditolak enggak berani karena Al-Quran sampai menolak Al-Quran kaum muslimin mengatakan kafir sudah enggak berani. Ya kalau hadis dipermainkan, oh ini enggak mutawatir. Oh ini berbagai macam. Intinya karena menolak maknanya, bukan dari sisi sanadnya, bukan. Ini kita lanjutkan. Fabatola qaulul mu'attilin bil aqli wan naqli walillahil hamdu wal minnah wa ijma'i ahli sunnah minas sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim wa a'immatil muslimin. Maka pendapatnya Mu'attilah telah batal, baik secara akal maupun secara nakal, yaitu dalil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan nikmatnya. Secara akal sudah kita jelaskan, tidak mungkin sesuatu yang zat tidak memiliki nama dan sifat. Secara akal, andai kata ada, berarti zat yang penuh dengan kekurangan. Tidak mungkin Allah, zat Allah memiliki sifat kekurangan. Makhluk saja, kalau enggak ada, kalau ada zatnya enggak ada namanya, adalah menunjukkan kekurangan. Apalagi tidak ada sifatnya. Ya enggak. Umpamanya contoh saja. Ada buah di hutan. Belum ada namanya. Ada enggak sekarang? Buah di hutan enggak ada namanya. Hah? Tapi ada sifatnya, ya enggak? Buahnya umpamanya bundar, warnanya merah, agak ungu, agak hijau umpamanya. Besarnya seperti bola pingpong umpamanya. Ada sifatnya enggak? Namanya belum tahu saya. Ada sifatnya. Nah kalau sekarang ada sesuatu zat enggak ada sifatnya, enggak ada namanya, hampir-hampir kayak enggak ada. Ya enggak? Ya enggak? Ini makhluk loh. Apalagi Khalik yang sempurna, yang maha sempurna, apabila dinafikan namanya atau sifatnya, Allahul Musta'an. Ini enggak masuk akal. Atau dinafikan sifatnya, atau dinafikan sebagian sifatnya, berarti menunjukkan kekurangan. Nah ini. Maka secara akal, secara dalil telah batal pendapat Mu'attilah. Walilal ham wal minnah. Dan juga batal dengan ijma' ahlus sunnah. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, wa tabi'in, dan pengikut muridnya para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, wa a'immatil muslimin, mereka telah sepakat Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dan maknanya, ditetapkan maknanya. Wa qad sannafa al-ulama rahimahumullah ta'ala fi raddi 'alal jahmiyah wal mu'attilati wal mu'tazilah wal asa'ira wa ghairihim. Ulama, para ahli ilmu, rahimahumullah, telah menyusun kitab-kitab dalam membantah mereka. Pendapat mereka yang menyimpang terkhusus dalam masalah ini, nama Allah dan sifat Allah, baik itu Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, Mu'attilah, yaitu kelompok yang mengingkari nama dan sifat Allah, wal Mu'tazilah, yang mereka menetapkan nama dan mengingkari sifatnya, wal Asa'irah, mereka yang menetapkan nama Allah tapi mengingkari sebagian sifat Allah, wa ghairihim, dan selain mereka. Telah dibantah kebatilan mereka. Fi ibtali hadhil bid'ah wa ma fiha minat tanakut wa tahafut. Dalam menjelaskan kebatilan bid'ah ini dan apa yang di dalam berumah tanakut, kontradiksi. Wattahafut, ya sama. Atau kerancuan, tahafut. Tidak masuk akal. Di antara para ulama, para a'immah yang membantah lakal Imam Ahmad rahimahullah fi raddihi al-mashhur, seperti al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam bantahan beliau yang masyhur dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Kita beliau dan beliau dikenal kesabarannya membela prinsip Ahlus Sunnah ini. Beliau diuji penguasa pada waktu itu berpaham Mu'tazilah. Beliau mempertahankan Al-Quran kalamullah khairu makhluk, sampai di penjara sekian tahun. Beliau sabar sampai 3 generasi khalifah. Tapi dengan kesabaran beliau, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan terhadap beliau dan manhaj Ahlus Sunnah. Ini perlu sabar dalam membela Al-Haq. Wa kitabus sunnah li ibnihi Abdillah, dan juga kitab anaknya beliau yaitu Abdullah bin Ahmad, berjudul kitabus sunnah, membantah mereka. Ada 2 jilid sebagian cetakan. Di rumah ana 2 jilid. Naam. Bahkan membantah juga pemahaman yang lain tentang Qadariyah. Naam. Murji'ah, Jabariyah bantah dalam kitab beliau. Wasahibul Haidah Abdul Aziz Al-Kinani fi raddihi ala Bishr Al-Mirrisi, dan pengarang kitab Al-Haidah yaitu Abdul Aziz Al-Kinani. Beliau dalam kitab Al-Haidah membantah Bishr Al-Mirrisi. Wa kitabus sunnah li Abi Abdillah Al-Maruzi. Dan juga kitab As-Sunnah karangan Abi Abdillah Al-Maruzi. Ini juga kitab bantahan. Waraddi Utsman Ibni Sa'id alal kafir al-anid wa huwa Bishr al-Marisi. Dan juga Utsman bin Sa'id membantah al-kafir anid yaitu Bishr al-Marisi. Wa kitabut tauhid li imamil a'immah, imamnya para imam, Muhammad ibnu Khuzaimah as-Syafi'i. Ini juga kita bantahan kepada mereka alul batil. Wa kitabu as-sunnah li Abi Bakar al-Hallal. Kitab sunnah karangan Abu Bakar al-Hallal. Wa Abi Utsman as-Sabuni as-Syafi'i. Beliau yaitu Abu Utsman As-Sabuni mengarang kitab juga yang membantah alul bid'ah wal hawa. Wa Syaikhul Islam Al-Ansari Abi Umar Ibni Abdul Bar An-Namari, ada mengatakan An-Namri. Dia juga punya kitab yang membantah mereka. Wa khalqin katsirin min ashabil a'immatil arba'ah wa atba'ihim wa ahli hadis, dan masih banyak lagi dari kalangan para a'immah yang empat dan pengikut mereka dan alul hadis mempunyai bantahan. Di sini diambil faedah raddul batil, membantah kebatilan termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya Muhammad, jangan mainan. Saya enggak sebutkan bin man loh. Enggak sebutkan Muhammad bin hati-hati. Akan khusus zatnya. Ini masih umum. Kalau Muhammad bin Ketahuan. Tenang. Mana bukunya antum? Tulis. Ini. Jadi raddul batil wa ahlil batil, ini maksud prinsip ya hewan. Nah, ini yang sebagian mereka anti rudud. Katanya kalau membantah membikin hati keras katanya. Allahul musta'an. Al-Qur'an banyak ayat yang membantah. Membantah munafik, membantah ahlul kitab, membantah orang-orang musyrik. Hadis banyak membantah. Begitu juga perkataan para imam, para sahabat. Bahkan keras bantahan mereka para sahabat. Terhadap ahlul batil. Tapi muncul sebagian orang yang mereka tidak mengikuti jalannya salaful ummah. Mereka anti rudud. Rudud bikin perpecahan umat katanya. Tapi sebenarnya mereka juga rudud juga. Coba rududnya bukan karena agama, karena kepentingan. Rududnya malah aneh. Mereka membantah Ahlussunnah. Mereka mengingkari Ahlussunnah, membantah ahlul batil, membantah kebatilan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka ingkari bahwasanya rudud, bantahan, kitab-kitab bantahan ini akan memecah belah umat. Tapi mereka malah membantah Ahlussunnah dengan hawa. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Musibah. Bahkan antara mereka saling bantahan-bantahan bukan karena al-haq yang dibela. Bukan. Karena kepentingan dunia, kelompok dan yang lainnya. Wala'iyal billah. Maka rududnya mereka adalah yang tidak bersamanya dibantah. Yang bersamanya tidak dibantah. Ini rududnya mereka. Ah ini. Allahul musta'an. Ini ya ikhwan. Dan raddul batil wa ahli batil min. Al-amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Maka ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian mereka lalu ada yang mengatakan kitab-kitab rudud itu kitab-kitab cetakan lama. Kita perlu cetakan baru katanya. Nah ini. Maksudnya kitab rudud itu adalah untuk umat-umat terdahulu. Penyimpangan orang dulu, sekarang sudah enggak ada penyimpangan itu. Kata siapa enggak ada penyimpangan? Penyimpangan tetap ada, bahkan mungkin lebih parah daripada umat-umat terdahulu. Nah ini berbagai macam subhat mereka lakukan. Ada istilahnya itu kitab-kitab abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Allahul musta'an. Nah ini sedangkan kitab-kitab mereka lah penuh dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka sebagian ulama sampai membantah orang yang anti kitab semacam ini, dikhawatirkan oleh Islam karena apa? Menentang Al-Quran dan Sunnah. Ini. Wa min mutaakhirihim. Afan, ini agak panjang untuk malam ini dan malam yang kemarin. Karena terpaksa sekali. Afan jidan. Bukan maksud sana, bukan maksud ana itu memperpanjang masalah. Tapi karena kondisinya ini tinggal sedikit. Wa min mutaakhirihim. Dari kalangan yang mutaakhirin, kalangan orang-orang belakangan, para ulama yang membantah alul batil, membantah batil dan alul batil. Mereka juga ada subhat, bantah kebatilannya, tapi orangnya jangan. Nah, ini juga subhat juga. Ini pembahasan panjang sebetulnya. Ini subhat. Silakan bantah kebatilannya, tapi orangnya diginikan saja katanya gitu. Dipuji orangnya. Dia akan punya kebaikan-kebaikan. Dia akan semangat dalam Islam. Dia akan perjuangannya pada Islam. Bahkan meninggal juga untuk membela Islam. Subhat itu. Ada pembahasan sendiri masalah itu. Tapi ini sebagian subhat mereka. Di antara kalangan mutaakhirin, Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibni Qudamah, wa Syekhul Islam ibnu Taimiyah, wa ashabuhum wa ghairuhum, wa lillahil hamdu wal minnah ala baqa'is sunnah wa ahliha ma tafarruqil ahwa wa tasa'ubil ara, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan milik Allah pujian dan nikmat atas tetapnya sunnah dan ahlus sunnah. Ini janji Allah lewat lisan Rasulnya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man hadalahum. Ini janji Allah lewat lisan Rasulnya. Senantiasa ada sekelompok manusia yang mansurin, yang tertolong, yang dapat pertolongan. Mereka tetap istiqomah di atas al-haq dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka atau menyelisih mereka. Istiqomah. Ini janji Allah. Bahwasanya alul haq tetap ada di muka bumi. Tapi enggak ada jaminan untuk kita. Ya enggak? Tapi ahlul haq tetap ada di muka bumi. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai mendekati hari kiamat. Tapi enggak ada jaminan untuk kita. Maka kita banyak berdoa. As-sabat alal haq. Allahumma inni as'aluka as-sabat alal haq. Banyak berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk dari ta'ifatil mansurah. Kelompok yang istiqomah di atas al-haq. Bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama mahad. Nama pondok. Tapi memang betul-betul hakikatnya ta'ifatul mansurah. Firqatun najiyah. Sekarang hanya sekedar nama pondok. Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Mansurah. Tapi memang betul-betul di atas jalannya Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka. Dan alhamdulillah sunnah tetap istiqamah di tengah-tengah perpecahan ahlul hawa dan percabang-cabangnya pendapat-pendapat mereka. Biarkan mereka berpecah belah. Biarkan mereka berselisih. Ahlu sunnah tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas prinsip ahlu sunnah. Prinsip ta'ifah mansurah. Di atas jalannya